Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadilladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita masuk pembahasan tentang satu ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari alif ta'nis, maksura dan mamduda. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu sirah muntahal jumu'. Amma sirah muntahal jumu'i fadwabituha ayyakunal ismu jam'at taksirin. Waqat waqa'a ba'da alif taksirihi harfani nahu masajida wa manabira wa afadila wa amajida wa amathila wa khawa'idha wa tawamifa aw thalathatu akhrufin wastuha sakinun nahu mafatiha wa asafira wa qanadila. Adapun sirah muntahal jumu' dhabitnya adalah hendaklah isim itu berupa jamak taksir, dan sungguh terletak setelah alif taksirnya itu dua huruf, contohnya masajid jamak dari masjid, manabir minbar, afadil amajid amathil. Naam. Jamak dari afadil, jamak dari al-afdal, yang utama, amajid, yang lebih mulia, amathil, jamak dari amsal, yang lebih utama, hawaid, jamak dari haid, nah, demikian pula tamis, jamak dari tamis, atau tiga huruf tengahnya sukun, setelah alifnya itu tiga huruf tengahnya sukun. Antum perhatikan contoh-contoh yang sebelumnya tadi, masajid ada alif, kemudian sebelumnya dua huruf, manabir dua, setelah alif dua huruf, dan seterusnya. Atau salah satu akhrufin, tiga huruf, setelah alifnya itu tiga huruf, tengahnya sukun. Seperti mafatih, jamak dari miftah, asafir, jamak dari usur, qanadil, jamak dari kindil, pelita atau lampu. Nah, kita baca penjelasan al-mu'allik. Qala, fa in qulta ma makna muntahal jumu'. Sudah kita pelajari kenapa sifat muntahal jumu' itu satu ilah menduduki kedudukan dua ilah. Satu ilah yang kembali kepada makna adalah kaunu jam'an, satu ilah yang kembali kepada namsi lafadz adalah sifat la nadhira lahu. La nadhira lahu fil ahad. Nah, sekarang kalau kamu bertanya apa makna muntahal jumu', fa ilaikal jawab. Qala al ahdatsul kawaqib ay ala sighatin tantahil jumu'u fil kalimatil arabiyyati ilaiha. Yaitu atas sighah yang jamak-jamak pada kata-kata bahasa itu berhenti padanya. Kenapa li'anna jam'a taksiri qad yujma'u idan qad yujma fa idan taha ila hadhihi as-sighah lam yajuz jam'u jam'a taksirin bihalin intaha. Karena jamak taksir itu kadang-kadang masih dijamakkan lagi apabila telah sampai kepada bentuk ini, sighah ini yang tadi setelah alif taksirnya dua huruf atau setelah alif taksirnya tiga huruf tengahnya sukun, lam yajuz jam'uhu, tidak boleh untuk dijamak lagi ya dengan jamak taksir sama sekali, intaha. Itu makna sirah muntahal jumu', bentuk jamak yang paling puncak. Fadabituha. Qala al-mu'allik hadha ad-dhabitu dhakarahu Ibnu Aqil fi syarhi 'ala al-alfiyah. Ya, dhabit ini disebutkan oleh Ibnu Aqil dalam syarahnya terhadap Alfiyah. Wa taradul Khudari fi hasyiatihi. Al-Khudari mengkritiknya dalam hasyiahnya, catatan kakinya. Fa qala fihi kusurun. Di dalam definisinya ada kekurangan. Wa ku wa haqquhu ay yuqala kullu jam'in futiha awwaluhu wa kana thalithu alifan laysa iwadan wa ba'da harfani aw salasatun aw satuha sakinun lam yunwa bidzalika sakini wa bima ba'dahu al-insisalu wa ba'daha aidan kasrun asliyun walau muqaddaran kadawab wa adhara it asluhuma dawabibu wa adhari ikasri ma ba'dal alifi fa'udhimal awwalu wa kulibat kasratul ra'i fi thani fathatan wal ya'u alifan famata stawfal jam'u hadis syurutas sab'ata istaqalla bil man'i li khurujihi an sighatil ahadil arabiyyah id la najidu mufradan arabiyyan bi hadhil awsafi ila an qala wa qad dhahara anna sighata mafa'il wa mafa'ila takunu fil arabiyyati illa li jam'in aw manqulun anhu la li mufradin bil asalati wallahu a'lam intaha. Naam, Al-Khudhari mengkritik definisi ini, definisi yang disebut oleh Mu'akil dalam hasiahnya. Haknya di dalam definisi ada kekurangan, haknya untuk dikatakan sighah muntal jumu' adalah semua jamak yang di fathah awalnya huruf ketiganya alif, bukan iwad, bukan pengganti, setelahnya dua huruf atau tiga huruf, tengahnya sukun, tidak diniatkan dengan huruf sukun tadi atau yang setelahnya infisal, terpisah. Setelahnya juga kasrah asli. Setelah alif itu ada kasrah asli. Walaupun ditakdirkan. Seperti dawabu. Aslinya dawabibu. Adara. Ya, aslinya adari. Nah. Dengan mengkasrah setelah alif dawabibu. Terjadi idgham di situ dengan membuang harokat ba yang pertama, kemudian diidghamkan jadi dawabu. Adhari kasrohnya, kasroh ro-nya diubah menjadi fathah. Nah, ya-nya dirubah menjadi alif. Maka kapan saja sebuah jamak itu terkumpul tujuh syarat ini, semua jamak di fathah awalnya huruf ketiganya alif, bukan iwad, setelahnya dua huruf atau tiga huruf, tengahnya sukun, nah, tidak diniatkan dengan sukun itu infisal, setelahnya adalah kasrah asli, nah, maka kapan saja sebuah jamak terkumpul padanya syarat-syarat tujuh tadi, dia bersendirian menghalangi dari tanwin karena keluarnya dari sighah tunggal bahasa Arab atau kata bahasa Arab. Karena kita tidak mendapati bentuk tunggal dalam bahasa Arab dengan sifat ini, sifat yang disebutkan tadi. Sampai beliau mengatakan, dan sungguh telah tampak bahwa sighah mafa'il dan mafa'il tidak ada di dalam bahasa Arab kecuali untuk jamak. Nah, atau dinukil dari jamak. Tidak untuk bentuk tunggal secara asli, wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya mudahnya barakallahu fikum. Setelah alif ada dua huruf atau setelah alif berarti ke huruf tangannya sukun. Nah. Wa Wa ammal alifu ta'nis al-maksuratu fanahu khubla wa quswa wa dunya wa da'wa. Adapun alif ta'nis maksurat, contohnya khubla, quswa, dunya, da'wa. Wa ammal alifu ta'nis mamdudah fanahu hamra'a wa da'ja'a wa hasna'a wa bayda'a wa kahla'a wa nafiqa'a wa astiqa'a wa ulama'a. Taib, adapun ta'nis alif ta'nis mamdudah seperti hamra, warna-warna mu'annas, ya, da'ja, yang besar serta hitam matanya, hasna yang bagus, bayda yang putih, kahla wanita yang matanya amat hitam, nafiqa, enam lubang atau sarang binatang jenis tikus, astiqa, ulama. Nah, sebutan dalam ta'liq qala al-hamlawi fi syadzal urf al-alifu wa hiya kismani. Alif ada dua macam, mufradatun wa hiya al-maksurah ka hubla wa bushra wa ghairu mufradatin wa hiya allati qablaha alifun fatuklabu hiya hamzatan ka hamra wa adra wa adra. Al-alif ada dua, mufrad, yaitu maksurah seperti khublah, busro, dan bukan mufrad, yaitu yang sebelumnya alif, lalu dibuah menjadi hamzah, seperti hamra, adra. Tanbihun, al-aliful mamduda innama tamnu sarfa idha tawafara fiha sifatani. Alif mamduda itu menghalangi tanwin apabila terpenuhi padanya dua sifat, yaitu yang pertama, antakuna waridatan ba'da salasati akhrufin fasa'idan. Hendaklah dia datang atas tiga huruf atau lebih. Fa'in ja'at ba'da isnaini surifatil kalimatu jika hamzah itu. Nah, alif mamduda itu terletak setelah dua huruf, maka dirubah menjadi, maka kata itu ditanwin seperti turgha'un. Alif ada sebelumnya ra'ghain, rugha'un, ri'a'un, bina'un, nida'un, rida'un. Nah, sifat yang kedua, antakuna za'idatan fil kalimati lati waradat fiha. Hendaklah alifnya itu tambahan, bukan alif asli. Fa'in ka'anat asliyatan umum qalabatan an aslin surifatil kalimatu. Jika hamzahnya itu asli atau dirubah dari huruf asli, maka kata itu ditanwin seperti adaun, asmaun, abnaun, nidaun, ridaun. Intaha hadza tanbihu min kitabin nahwil musaffa. Naam, wallahu a'lam bissawab. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang pembahasan ini insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahi taala naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fiikum.